yang ku mau. Tempatkan aku pada satu peristiwa yang membuat hati lara. Di dekat engkau aku tenang, sendung matamu penuh tanya. Misteri hidup akan kamu hilang, dan bahagia di akhir cerita. Cinta tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Naluriku berkata tak ingin terulang lagi. Kehilangan cinta hati bagai raga tak bernyawa.